orang yang istiqomah hidup sekarang, anak-anak muda, istiqomah kalian. Godaan kalian besar dan berat. Tapi insya Allah, sudah mengaji, hijrah. Jangan lagi niatnya hijrah. Ambil HP, cari nama dia, delete, buang. Ambil HP, buka FB dia, unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Saya sudah punya buku 37 masalah populer. 99 tanya jawab sholat. Tolong ijazahkan Pak Ustaz. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua riwayat-riwayat hadis dalam video YouTube dan ceramah MP3 dan Info4. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 33 tanya jawab kurban, dan 30 fatwa seputar Ramadan. Kepada seluruh yang hadir di majelis ini, ijazah ammah insyaallah. Jawabnya qabil tu, aku terima. Amin pun tak apa-apalah. Apa pandangan agama Islam tentang kredit rumah, mobil dan lainnya? Uang dengan uang riba. Pinjam 1 juta bayar 1 juta 100 riba. Uang dengan barang tidak riba. Saya beli mobil bapak tapi saya cicil, tidak riba. Dengan syarat akadnya uang dengan barang. Makanya dengan bank syariah tidak riba, karena akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Bank syariah membeli barang itu, setelah diambil oleh bank syariah, barulah kita beli, akadnya uang dengan barang, maka tidak riba. Mana dalilnya? Sekarang kan sedang tren nih, kalau Ustaz jawab, mana dalilnya? Mana dalil? Padahal kita sebutkan pun dalil, bukan dia paham. Mana dalilnya? Nabi membeli Barirah, budak hamba sahaya. Dicicil, bukan Nabi, zaman Nabi, sahabat Nabi. Sahabat Nabi membeli Barirah, dicicil. Berapa lama dia cicil? 9 tahun dia cicil. Dapat. Kemudian mereka membeli gandum, mereka cicil. Ini menunjukkan bahwa zaman Nabi sudah ada namanya baik bit taksid. Baik bit taksid, jual beli dengan cara cicil, kredit. Bagaimana menurut hukum Islam orang yang bekerja di bank? Saudaraku, kalian yang bekerja di bank konvensional, menurut fatwa Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada tawar-menawar, resign. Tapi kalau Syekh Qardawi agak lunak sikit. Selama kau belum dapat kerja, binimu hamil tua, motor belum lunas, rumah pula kontrakan, tak usah kau cerita dulu, tak sampai hati aku mendengarnya. Kau kerja ajalah di situ sampai dapat kerja sebulan, setahun, tapi jangan sampai tahun muka aku datang lagi. Gimana? Udah riset? Belum dapat lagi Pak Ustaz. Usahalah. Andai di tempat lain 3 juta, di tempat yang haram tu 5, kau tinggalkan yang 5 demi untuk mencari yang halal. Allah bukakan pintu rezekimu insyaallah. Inna ma amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa kau takut pada Allah? Kenapa aku mesti takut? Karena aku Abdul Ghani. Limadha akhshal faqra wa ana Abdul Ghani? Kenapa aku takut miskin padahal aku hamba dari dia yang maha kaya? Tapi kalau dalam keadaan darurat, pilih mati atau makan babi masuk ke hutan. Makanan tak ada. Pilihannya 2, makan babi atau mati. Pilih mana? Pilih mati atau makan babi? Nah, banyak yang mau makan babi kan? Tak boleh pilih mati. Mati aja laku. Enggak. Boleh makan babi. Ambil babi, colek-colek pakai kicap sikit. Sementara dapat pisang. Sesudah pisang datang, datang kawan bawa pisang. Bro, bro, ada pisang. Aku makan aja lah pisang. Enak babi ini. Oh, jangan. Sebenarnya kita sudah bersyahadat sebelum masuk ke dalam perut emak kita. Di alam arwah, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang. Saat itu sudah kita bersaksi. Allah bertanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semuanya menjawab dengan satu jawaban, Bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Maka saksikanlah persaksian saudaraku ini. Dia bersaksi bukan untuk yang pertama kali. Ruhnya dulu sudah bersaksi, tapi kemudian dia masuk ke dalam rahim orang lain. Lalu kemudian dia mencari. Ada yang masuk ke orang Tapanuli Utara, tapi dia mencari, akhirnya masuk Islam. Itulah dia jadi ustaz, namanya Ustaz Nababan. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, tapi dia mencari, sampai gelarnya doktor, sampai menjadi rektor di sekolah teologi. Mencari, akhirnya masuk Islam. Itulah dia Ustaz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang non-muslim di Sumatera Selatan, Palembang, tapi dia mencari, debat 9 jam di IPB, akhirnya masuk Islam. Itulah dia Ustaz Felix Siau menjadi biarawati. Tapi dia mencari kesesatan Islam. Akhirnya dapat hidayah. Itulah dia jadi Ibu Irene Handono. Mereka ini orang-orang yang jihadnya luar biasa. Mereka jauh lebih dulu masuk surga daripada kita. Memang sama-sama masuk, cuman nomor kloter beda. Abdul Somad sudah 40 tahun, walaupun banyak HP yang mengatakan 27. Tapi saya ini 40, sudah bergelimang dosa. 40 potong masa akil balik, 10, 30 tahun bergelimang dosa. Saudaraku yang masuk Islam, bersih, putih, tak bernoda. Ulang dari nol. Di dunia ini yang ulang dari nol, dua. Mu'alab sama pegawai Pertamina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan hanya sekedar kita saksikan, kita syahadatkan, setelah itu kita kasih kain lalu kita lepas. Kita ikat saudara kita ini dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Kita bawakan kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Kita tolong ekonominya. Kita kuatkan akidahnya. Buatkan Mu'alab Center. Kami di Pekanbaru Riau ada namanya Mu'alab Center. Center itu artinya pusat mu'alab. Bukan center mencari durian itu. Mu'alab Center setelah masuk Islam dikontrol, diajak ceramah, pengajian. Saudaraku Agustian Purba akan orang yang berilmu karena titelnya SH, sarjana hukum. Saya tanya baik-baik saudaraku, apakah engkau Agustian Purba masuk Islam murni karena dari lubuk hati paling dalam tak ada paksaan dari pihak manapun? Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka yang menyaksikan ini Allah dan para malaikat, adapun kami hamba-hamba Allah ini bersaksi supaya apa? Supaya nanti saat ajal kematian datang ada hak engkau pada diri kami. Ada di sana namanya memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah. Dan kami pula ikut menjaga keimanan engkau. Dan setelah engkau muslim, maka wajib bagi kami untuk menjawab salam engkau. Kalau kau undang kami datang, kalau kau bersin kami ucapkan ya rahmatullah, kalau kau sakit kami jenguk, dan kalau kau meninggal dunia kami iring jenazahmu. Kalau kau duluan, kalau aku duluan, engkau pula yang mendoakan aku, wahai saudara aku Agustian Purba. Ikutilah persaksian di hadapan Allah dan para malaikat. Ikuti. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Maka dengan bersyahadat ini disaksikan saudara-saudaraku semua, engkau adalah saudara kami seiman. Haram darahmu ditumpahkan, haram kehormatanmu dirusak, dan engkau saudara kami. Mudah-mudahan kita bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar.